kemarin ku nanti kehadiran dirimu, kedatangan cintaku. Mengapa, tak kunjung tiba, dan ku dengar cerita kau berdua dengannya. Di manakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan berbagi yang lain? Bila memang kau ingkari, takkan ku menanti. Selimutkan dusta, oh. Di manakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan terbagi yang lain? Bila memang kau ingkari, takkan ku menanti. Haruskah ku sesali tiada arti lagi? Terkadang ku sesali tak ada arti lagi indahnya meniti mimpi. Oh, oh. Dimanakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan terbagi yang lain? Indah itu,